السلام عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جمع صلاة العيد yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini telah memberikan kepada kita anugerah dan kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul untuk menjalankan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Salatul Eid secara berjamaah merupakan hari yang agung, merupakan hari yang besar, manakala di hari itu diagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dan dilantunkan lafad-lafad Allah dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salatul Eid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah wahai kaum muslimin dan juga muslimat bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kita nanti akan kembali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari ketika manusia berbondong-bondong menghadap Allah azza wa jal. Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan segala amal perbuatannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah azza wa jal. Yauma yasdurun nasu ashtata liurau a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Di hari ketika manusia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam keadaannya, dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan amal-amal mereka, maka tidak ada amalan sekecil apapun dari kebaikan-kebaikan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan di hari itu. Dan tidak ada amalan kejelekan apapun, walaupun amalan itu kecil, Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan di hadapan manusia dan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salatul Eid yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka dari itu tidak ada seorang mukmin pun, tidak ada seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, beriman kepada hari akhir, melainkan dia akan mendambakan sebuah keselamatan, sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan yang akan ia raih di dunianya dan juga di akhiratnya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keberhasilan yang hakiki, keberhasilan yang sebenarnya adalah di alam akhirah, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya sebagai penduduk jannah, sebagai penduduk surga yang dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari dahsyatnya api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa yang Allah selamatkan dari dahsyatnya api neraka, dari siksanya, dan lalu Allah Azza wa Jalla masukkan ia ke dalam jannah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberhasilan Dia telah mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Dan hanyalah kenikmatan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salatul Id yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab dari sekian sebab, seorang akan mendapatkan jannatullah, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala janjikan surga itu untuk mereka, yaitu mereka raih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka raih surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan taqwa Allah azza wa jal, dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Di berbagai ayatnya Allah sebutkan perintah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah atau ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang hak. Berbicaralah dengan pembicaraan-pembicaraan yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bertakwa kepada Allah merupakan hasil akhir dari puasa yang selama ini kita kerjakan selama sebulan. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Di antara tujuan takwa yang Allah wajibkan adalah agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwa takwa adalah segala hal yang akan mendekatkan diri kepada Allah, segala ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu dari Al-Quran wa Sunnah, dari Al-Kitab wal Hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lakukan, dia amalkan ketaatan itu mengharapkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah juga dia meninggalkan segala bentuk larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas dasar ilmu dari Al-Quran wa Sunnah, bahwasanya itu adalah larangan Allah azza wa jal, dia lakukan, dia amalkan, tinggalkan larangan itu dikarenakan memang karena khawatir dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu ketika seorang selesai dalam bulan Ramadannya, puasanya, zakat fitrnya, salatnya, salat malamnya, sedekahnya yang dia lakukan di bulan Ramadan tersebut, akan mendapatkan hasil yang gemilang ketika dia mampu mengaplikasikan takwa itu dalam kehidupannya, yaitu dengan jalan dia menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang telah dijelaskan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Dan dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salatul Id yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini kita berkumpul, kita menghadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah, mengharapkan keberhasilan itu. Maka dari itu taati Allah, maka dari itu taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai para kepala rumah tangga, wahai para ayah, wahai para ibu, wahai para suami, wahai para istri, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaika ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada malaikat yang bengis-bengis dan kejam, yang tidak akan pernah menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka dari itu, implementasi apa, aplikasikan takwa dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, karena mereka melalaikan berbagai macam bentuk kewajiban, melalaikan berbagai macam bentuk perintah, menyesal ketika di akhir hayatnya, ketika ajal telah menjemputnya, ketika al-maut datang ingin mencabut nyawanya, dia mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke dunia. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika al-maut datang, ketika ajal itu menjemput mereka, maka orang-orang yang lalai dari perintah Allah, yang selama ini telah melalaikan perintah nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, melanggar hak-hak Allah, melalaikan amalan saleh, mereka menyatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ajal telah menjemputnya, Rabbir ji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Untuk apa mereka ingin kembali ke dunia? Agar aku berkesempatan untuk menjalankan amalan saleh yang selama ini aku lalaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekedar untuk beramal saleh walaupun sekali, sekedar untuk beramal saleh walaupun sehari, mereka ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia ketika itu mengakui dan meyakini bahwa amalan saleh itulah sebagai sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu seorang hamba akan diselamatkan dari dahsyatnya api neraka. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar hambanya tersebut, mengetahui hambanya tersebut ingin kembali ke dunia, kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, bahwasannya kalian hanya sebatas manis di bibir saja, hanya sebatas ucapan saja. Ketika itu alam barzakh telah menunggumu, alam barzakh ada di belakangmu dan di hadapanmu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kalian nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salatul Id yang dimuliakan oleh Allah, bagian dari takwa menjalankan amalan saleh. Di pagi hari ini kami juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin tentang wasiat dan nasihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yakinlah bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi, bahwa apa yang dipaparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perintah-perintahnya, dipaparkan oleh Nabi berupa larangan-larangannya, kita harus yakin ketika perintah itu kita lakukan dan kita laksanakan, maka akan mendatangkan sekian banyak maslahah, kebaikan. Dan ketika larangan-larangan itu kita jalankan, maka akan mendatangkan segala bentuk mafasid, kejelekan-kejelekan yang akan kita merasakannya. Kita sebagai seorang muslim, selaku masyarakat muslim, harus bisa menjadi contoh bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ketahuilah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah lengkap. Ajaran Islam sudah lengkap, tidak perlu kita mengambil ajaran-ajaran yang lainnya. Sungguh rugi Allah subhanahu wa ta'ala mencelanya, dan Allah tidak ridha ketika kita mengambil bimbingan, mengambil petuah, mengambil sebuah tuntunan dari agama selain agama Islam. Kita mengambil sebuah bimbingan dari ajaran selain ajaran Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mengambil sebuah bimbingan, mengambil sebuah agama selain dinil Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya, dan dia nanti di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Ketahuilah wahai kaum muslimin, di antara tuntunan dan bimbingan Islam dalam mendamaikan sebuah negeri, dalam memberikan kemaslahatan sebuah negeri, Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan negeri itu akan damai, negeri itu akan aman, negeri itu akan didatangkan oleh Allah barokah dari atas langit dan dari dalam bumi ketika hamba-hambanya membekali dirinya ketika hamba-hambanya mendasari amalannya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi takwa Allah azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mendasari ibadahnya dengan iman, mengikhlaskan lillahi azza wa jal dalam segala amalan ibadahnya, dan bertakwa kepada Allah, menjalani segala amalannya, pendapatnya, persepsinya, tindakannya dengan bertakwa kepada Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan berkah-berkah, barokat dari atas langit dan dari dalam bumi. Akan tetapi kebanyakan dari manusia mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami azab mereka disebabkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Masyarul muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan menyampaikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Wajib atas kalian untuk mendengar dan atau sebelumnya usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan bagian dari takwa adalah mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak dari negeri Ethiopia. Walaupun yang memimpin kalian adalah orang yang mungkin kalian sebelumnya tidak menghormatinya, adalah dari kalangan rendahan atau dari kalangan rakyat jelata. Dia terangkat sebagai seorang pemimpin, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah menjelaskan dan mengabarkan kepada kita berita yang menyedihkan. Kata Rasulullah, "Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, pasti dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan, perbedaan pendapat, bagaimana menyikapi sebuah penguasa, apakah penguasa itu taat ataukah penguasa itu zalim, bagaimana cara menyikapinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk meniti pembimbinganku, wajib atas kalian untuk mengikuti bimbinganku dan bimbingan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiin, wajib atas kalian untuk mengikuti bimbingan Khulafaur Rasyidin, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Alai abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigram kalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Negeri kita senantiasa dilanda berbagai macam bentuk kondisi-kondisi yang mencekam, melainkan disebabkan karena tidak ada i'tikad untuk berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada itikad untuk berpegang teguh kepada bimbingan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Salah satu contoh kaum muslimin yang sekarang sedang marak-maraknya, bagaimana sih cara kita menasehati penguasa, menasehati pemerintah. Yakinilah bahwa pemerintah itu adalah kepala negara, selayaknya kepala rumah tangga yang memimpin anggota keluarganya. Kepala negara memimpin sekian keluarga-keluarga kaum muslimin yang ada di negeri itu. Maka wajib atas kita menjaga adab-adab kita. Bagaimana selayaknya kita menjaga adab kepada ayah-ayah kita, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah nasihat, bagaimana kita menyampaikan sebuah masukan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Iyad bin Hunam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada nasihatan lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa qad adda alladhi alayhi Barang siapa di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang memiliki nasihat, kritikan, masukan kepada penguasanya, maka jangan kalian umbar nasihat itu terang-terangan di khalayak ramai, terang-terangan di area terbuka, di jalan-jalan, di mimbar-mimbar. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampaikan nasihat kepada penguasa kalian dengan berbagai ujaran kebencian. Jangan sampaikan nasihat kepada penguasa kalian dengan berbagai cacian makian kepada mereka. Jangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya? Falyakhud biyadih wal yakhlu bihi. Maka hendaknya kalian ajak penguasa itu dalam keadaan atau tempat yang tersembunyi, tempat yang rahasia, tidak diketahui oleh khalayak. Wa in qabila minhu fadzaka wa illa qad adalla. Pagi hari ini saya juga khusus ingin memberikan nasihat kepada kaum muslimat. Ketahuilah wahai kaum muslimat dan juga akhwat, para ibu dan putri-putri kaum muslimin, dengarkan nasihat ini baik-baik. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Id Nabi tidak pernah meninggalkan nasihat untuk para wanita. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa aghfirna al-istighfar, fa inni ra'aytukunna aktsara ahlinnar." Wahai sekalian para wanita, wahai sekalian para ummahat, wahai para akhwat, sering-seringlah kalian bersedekah. Ucapan yang baik bagian dari sedekah. Mentaati suami bagian dari sedekah. Beristighfar dan juga bertasbih bertahmid bagian dari sedekah. Berbuat baik kepada tetangganya bagian dari sedekah, berbuat baik kepada kedua orang tuanya sedekah. Dan banyaknya kalian beristighfar. Karena sesungguhnya aku, kata Rasul, melihat kondisi neraka yang terbanyak masuk ke dalamnya adalah para wanita. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uritun nara faraaitu aktsar ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka jahannam dan aku lihat kebanyakan penghuninya itu wanita. Tutuplah aurat-aurat kalian wahai para ummahat. Tutuplah aurat-aurat kalian wahai para akhwat. Berakhlaknya dengan akhlak Islami. Ittaqillallah, bertakwalah kepada Allah, kepada suami-suami kalian. Suami-suami kalian wajib untuk dipenuhi haknya. Jangan mengangkat suara di hadapan suami-suami kalian. Beramallah dan berakhlaklah dengan akhlak Islami. Jangan berakhlak dengan akhlak al-Yahud wan Nasara. Ketahuilah wahai kaum nisa, bahwa kalian adalah madrasah yang pertama mendidik putra-putra kalian. Didiklah putra dan putri kalian dengan didikan Islami. Jangan dididik dengan didikan kebarat-baratan. Ketahuilah wahai para ummahat, anak-anak kalian merupakan aset yang sangat besar nanti ketika kalian di dunia dan juga ketika kalian setelah di alam barzakh. Merekalah yang akan mendatangkan ampunan dari Allah. Merekalah yang akan mengirimkan doa kepada kita. Putra-putri yang saleh, yang senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memanjatkan doa di hadapan Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang saleh dan salihat. Kaum muslimin dan juga muslimat, jamaah salatul Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada tetangga kalian, kepada orang tua kalian, kepada pemerintah-pemerintah kalian. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan iman kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan barokah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan negeri ini, untuk keamanan negeri ini, agar jangan sampai negeri ini hancur, terlebih lagi hancur dikarenakan umat Islam tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima fihi salahul ibad wal bilad, Allahumma rzuqhum bitanata salihah allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum anil munkar. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina. Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah Idul Fitri yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap, kesalahan dalam menyebutkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kesalahan-kesalahan itu tidak lepas dari karena kejahilan saya dan syaitan. Adapun jika ada ucapan yang benar, tentunya semata-mata itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya semata. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tabarakallah.